Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa in astaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita masuk pada pembahasan yang keempat dari kajian fikih muyassar barakallahu fikum terkait rincian dari makanan atau hidangan. Setelah disebutkan terkait makanan yang mubah dan yang haram yang ada dalam dalil, maka pembahasan yang keempat, al-mas'alatul rabi'ah, masakata anhu syari'. Hidangan atau makanan yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selaku pembuat syariat. Berkata penulis hafizahumullah, masa kata anhu syari' wa lam yarid nasun bitahrimihi fahuwa halal. Apa yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada nas yang datang tentang pengharamannya, maka halal. Li'annal asla fil asyai al-ibahah. Karena hukum asal segala sesuatu adalah mubah, boleh dikonsumsi. Dalla ala hadha qawluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Baqarah ayat ke-29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, yang telah menciptakan apa saja di muka bumi ini semuanya untuk kalian. Berarti hukum asal adalah mubah, halal. Sampai ada dalil yang memalingkan menjadi haram atau makruh. Wa haditsu Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah alaihi wasallam qala, dan berdasarkan hadis Abu Darda semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam beliau bersabda, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Apa saja yang Allah halalkan dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an, maka itu halal. Wa ma harrama fahuwa haram, dan apa yang Allah haramkan maka menjadi haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afwun, dan apa saja yang didiamkan maka dimaafkan. Faqbalu minallahi afiyatahu, maka ambillah dari Allah penjagaan atau ampunan darinya. Fa innallaha lam yakun liyansa syai'an, karena sesungguhnya Allah tidak ada barakakum sesuatu yang membuatnya lupa atau tidak lupa terhadap sesuatu. Watala, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam membacakan surat Maryam ayat ke-64, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidaklah lupa. Jadi apabila ada makanan yang tidak disebutkan halal atau haramnya dalam dalil, dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, maka itu adalah sesuatu yang Allah diamkan, berarti dimaafkan, boleh dikonsumsi. Barakallahu fikum. Kemudian al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima, Ma yukrohu akluhu, sesuatu yang dimakruhkan untuk dimakan. Yang dibenci untuk dimakan. Yukrohu aklul basli wassawum wa makana fi maknaha. Wa makana fi maknaha mimma lahu ro'ihah kariha. Dibenci, tidak disukai memakan bawang merah atau bawang putih dan makanan apa saja yang semakna dengan itu apabila padanya memiliki kandungan bau yang tidak disukai seperti rokok, jengkol, kalkuros seperti bawang bakung, wal fajl lobak, wala siyama inda huduril masajid wa ghairiha min majami'id dzikri wal ibadah, terlebih lagi ketika hadir untuk salat di masjid atau selainnya seperti berkumpul dalam majelis zikir dan ketika ibadah, maka dibenci memakan makanan yang memiliki bau yang tidak sedap. Dalilnya li hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam beliau bersabda, man akala min hadhihi syajarah al-muntinah fala yaqrabanna masjidana fa innal malaika tata'azza mimma yata'azza minhul insu. Barang siapa yang memakan dari tanaman yang bau ini, maka janganlah mendekat kepada masjid kami, karena sesungguhnya malaikat terganggu, merasa tersakiti sebagaimana manusia juga merasa terganggu padanya, yakni syajarat as-saum, yakni yang dimaksud adalah bawang putih. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat lain, hatta yadhhaba rihuha, sampai baunya hilang, aroma dari mulut hilang. Fa in tabakha hatain al-baqalatain hatta yadhhaba rihahuma fala ba'sa bi'aklihima. Kalau dia memasak dua sayur ini atau dua tanaman ini, bawang putih, bawang merah, atau yang semisalnya, sampai baunya hilang, maka tidak mengapa memakannya. Jadi ketika dikonsumsi, ya sedikit aromanya, ya atau hilang, maka tidak mengapa. Liqauli Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, berdasarkan ucapan Ibnu Umar, semoga Allah meridhai beliau, faman akalahuma falyumithuma tabakhon, barang siapa yang memakan keduanya maka hilangkanlah aromanya dari dua bawang tersebut dengan cara dimasak. Wa fi riwayah li Jabir, dan dalam riwayat Jabir, ma arahu yakni illa nai'ah, aku tidak beranggapan ya bolehnya, apa haramnya hal tersebut kecuali karena mentah. Ya, barakallahu fikum. Jadi dimakruhkan untuk memakannya, memakan bawang, bawang merah, bawang putih atau yang semisalnya ketika dalam keadaan mentah. Adapun ketika dimasak dan menghilangkan baunya yang kurang sedap itu, barakallahu fikum, maka boleh memakannya. Wallahu ta'ala bisawab. Ini diantara contoh makanan yang, barakallahu fikum, didiamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga makanan yang dimakruhkan untuk dimakan. Adapun berikutnya adalah insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya adalah adabul akli, adab-adab ketika makan. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi ila huna, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, barakallahu fikum.